religius seperti ini belum menurut apa kaya apa soal sabi asyar soal as-soal sabi asyar sila fadila tu syaihi Allah ta'ala ma tariqatu talab al-ilmi ma tariqatu talab ma tariqatu talib al-ilmi talab al-ilmi mudaf ilaih ma tariqatu talab al-ilmi bihtisarin jazakumullah khairan. Soal ke 17 ditanya Syekh Fadilatul Syekh, Syekh yang mulia, apa torekot, apa jalan menuntut ilmu yang ringkas, apa metode atau jalan jalan menuntut ilmu secara ringkas. Semoga Allah membalasmu dengan Fadilatul, rupa sebagai apa? Nah, syekh mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Nah, fa ajaba, hendaknya apa nak? Fa ajaba fadilatuhu biqaulihi tariqatu talibil. Talabil. Tanya pendek. Talabil. Ilmi bihtisari ikhtisarin fi nuqatin nuqatin fi nuqatin al awal akhrasu ikhris ala hifdi kitabillahi ta'ala waj'al fil amr waj'al laka kulla yawmin shay'an muayyanan tuhafidu ala qira'atihi walakin wal datanya Wal takun kira wal takun kira'atuka bitadaburin baknya di tasdid bitadaburin wat tafhimin wa sama wazannya itu wa tafahhamin mana master tadabbur tafahum wattafahum wa'ida annat wa'ida annat laka fa'idatun isna asna al kira'ati fa'qayyidha tarjim. Maka Syekh yang mulia menjawab dengan perkataannya, jalan bagi penuntut ilmu di sini apa ya Syekh? Metode tariqah itu. Metode bagi penuntut ilmu. Bukan bagi, talab itu menuntut. Bukan talib, kalau talib penuntut ini talab masdar. Metode menuntut ilmu secara ringkas. Metode menuntut ilmu secara ringkas di dalam ada pada beberapa poin. Poin yang pertama. Pertama, bersemangat atas. Ikhris. Bersemangatlah atas menghafal kitabullah ta'ala, yaitu Al-Quran, dan jadikanlah olehmu setiap hari sedikit demi sedikit syai'an mu'ayyanan, sesuatu yang ini sedikit dari ayat tertentu, sesuatu dari ayat tertentu yang ini artinya di sini suruh menghafalkan sedikit demi sedikit. Tuhafidu, kamu menjaga atas bacaannya. Membaca. Dan hendaknya bacaanmu itu dengan mentadaburi dan memahami. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabur dan tafahum, bukan sekedar membaca berlalu saja. Dan apabila dhoharat, tampak bagimu satu faedah. Dan apabila tampak bagimu satu faedah di tengah-tengah membaca Al-Quran tersebut, maka ikatlah dia, catat. Ini diikat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikhris, ini fi'il amr ya. Fa'ajaba fadilatuhu. Fadilatu rufa sebagai apa ini? Sebagai fa'il. Ya, fa'il. Ikhris ala khifdi kitabillahi ta'ala waj'al laka kulla yawmin syai'an mu'ayyanan. Ij'al laka kulla yawmin syai'an mu'ayyanan. Kulla di sini nasab sebagai apa? Mbak Isa? Naibu Dorof. Nah, syai'an. Indakum syai'an fa syai'an wa syai'an mu'ayyanan. Syai'an mu'ayyanan. Nah, sebagai maf'ul bih. Wal takun qira'atuka. Qira'atu apa alif? Rafa' sebagai apa? Isimnya takun. Khabarnya jar majrur bi tadabburin wa tafa'ul. Wa idza annat laka fa'idatun. Fa'idatun apa Abdurrahman? Fa'il dari annat. Fa'il dari annat. Asna'a. Indah ya, kenapa Usman? Nasab sebagai apa? Maf'ul apa? Maf'ul fih dorof, di tengah-tengah membaca. Thani. Indah ikhlas ya, undir. Yang kedua, bersemangatlah untuk menghafal apa yang mudah bagi engkau dari sunnah Rasulullah SAW. Di sini nggak ada bagi engkau ya, cuman ya bisa juga, tapi yang diartikan bagi engkau dari mana?